Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin beserta pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di dalam majelis ilmu yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini menambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita insyaallah. Karena lantaran ilmu agamalah, kefahaman tentang agamalah, sesungguhnya kebaikan itu akan diperoleh di dalam kehidupan kita ini. Idza aradallah bi ahli baiti khairan faqahahum fiddin. Rasulullah bersabda, apabila Allah berkehendak untuk menjadikan baik pada diri kita, pada keluarga kita, faqahahum fiddin, maka Allah akan pahamkan kepada kita ini dengan agama ini. Oleh karena itu, mengajak ngaji seperti ini dengan dibersamai dengan handai tolan adalah sebuah kepentingan yang harus kita lakukan setiap saat untuk kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini, mohon maaf Mas. Ini belum hidup. Saya akan gunakan untuk menyampaikan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul wada. Khutbatul wada itu artinya adalah khutbah pamitan. Khutbah di mana ya, terima kasih. Khutbah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dan nasihat ini pada saat beliau wukuf di Arafah, sebuah hari yang sangat mulia yang diabadikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pesan itu juga disampaikan di bulan yang mulia, dan pesan itu pula disampaikan oleh Nabi pada tempat yang mulia juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali dari pesan ini yang kemudian disebut dengan khutbah pamitan, Rasul memangnya mau kemana kok pamitan? Rasul akan menghadap kepada Allah alias wafat, mau wafat. Ini artinya bahwa pesan yang seperti ini adalah menjadi pesan yang penting untuk diperhatikan kita semua. Dan kita harus bisa mengambil manfaat dari pesan ini untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita ini. Karena setelah kita kaji, lantaran kita ini jauh dari pesan-pesan itu, maka kemudian kita dalam kehidupan ini banyak kekacauan yang telah terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak penistaan, baik itu terhadap agama ataupun harga diri kaum muslimin. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba untuk mengupas pesan ini supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul di dalam pesan ini memulai dengan kalimat ayyuhan nas hal tadrun fi ayyi syahrin antum wa fi ayyi yaumin antum wa fi ayyi baladin antum. Mari yang bisa melihat ke depan. Inilah materi khutbah wada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hal tadrun fi ayyi syahrin antum? Tahukah kalian kita sedang berada di bulan yang apa? Wa fi ayyi yaumin antum? Dan sedang berada di hari apa? Wa fi ayyi baladin antum? Dan kita sedang berada di negeri yang mana? Ketiga pertanyaan ini memiliki jawaban yang sama. Jawaban yang sama. Tiga pertanyaan ini memiliki jawaban yang sama menggunakan kata haram. Para sahabat yang ikut di dalam haji tersebut yang berjumlah sekitar 120.000 jamaah serentak memberikan jawaban fi yaumin haram. Ya, mohon maaf sekali, yang punya mobil AD9226MC ya, mohon dipindahkan. Terima kasih. Ya, saya kembali. Wa fi ayyi syahrin antum? Ketika Rasul bertanya itu, maka para sahabat menjawabnya, kita semua sedang berada di hari yang haram, artinya mulia, artinya terjaga. Wa fi baladin haram, di negeri yang mulia dan terjaga. Wa syahri haram, dan begitu juga kita sedang berada di bulan yang mulia, di hari yang mulia, terjaga. Karena haram itu artinya adalah mulia atau terjaga, terlindungi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita memulai dari yaumin haram. Maksud hari yang di dalam hadis ini hari apa? Maka pada banyak periwayatan menyebutkan maksudnya adalah hari yang mulia itu hari Arafah. Hari Arafah. Kenapa disebut hari mulia? Hari penjagaan, hari perlindungan. Mulianya itu lantaran pada hari itu yang zilullah ila sama'id dunya, Allah itu pada hari Arafah itu turun ke langit dunia. Wa yubahi ahlal ardi ala ahlas sama. Allah kemudian membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Dalam hal ini membanggakan kepada para malaikat. Kita yang orang-orang biasa seperti ini pernah dibangga-banggakan, dipuji-puji oleh Allah yang di hadapan para makhluk yang terbaik, yaitu kiramil bararah, para malaikat. Kapan itu terjadi? Fi yaumi Arafah, pada saat hari Arafah. Allah kemudian berfirman, unduru ila ibadi ja'u sa'san ghabara. Lihatlah wahai para malaikat akan hamba-hambaku, hari ini dia datang ke Arafah, datang ke Arafah dalam keadaan rambutnya tidak terurus dan dalam keadaan kakinya berdebu. Saya ulang, manusia yang dibanggakan oleh Allah tadi kepada makhluknya yang terbaik itu dalam keadaan rambutnya bagaimana? Tidak terurus dan kemudian kakinya berdebu. Kakinya berdebu. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, berbeda secara diametral dengan kebiasaan kita di muka bumi ini. Kalau kita itu menjadi mulia, itu bisa karena baju kita, bisa karena dandanan rambut yang kita miliki tertata dengan sangat rapi. Maka karena kebahagiaan itu, kemuliaan itu dipelureh dari tempat itu. Ada di dunia ini memuliakan rambut, membanggakan rambut sampai membuat rambut dengan istilah jambul katulistiwa. Oh, gitu. Jambul katulistiwa. Ibu-ibu mesti paham niku nggih. Jambul sinten, Bu? Oh, iya. Itu karena memang kemuliaannya dihitung dari situ. Kemuliaannya dihitung dari situ. Dan mungkin juga memilih untuk menjaga kakinya itu dengan sepatu yang paling mahal. Sepatu yang paling mahal. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang artis di ibu kota itu untuk membangun kemuliaan itu, untuk sekali hadir mulai dari dandanan rambut, pakaian, tas, ya kemudian sepatunya, sekali dipakai sekali saja pada perhelatan Raffi kemarin itu ada yang menghabiskan 1 miliar karena tas itu regane 400 juta. Tas ibu piro iki? Ya, itu bisa bayangkan kemuliaan di situ. Sedangkan kita dibangga-banggakan di hadapan malaikat itu dalam keadaan rambut kita enggak terurus, kaki kita berdebu. Saking tidak sempatnya. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan begini, Ta'isa Abdul Dirham wa Ta'isa Abdul Qamisah. Celaka para penghamba uang. Hari-hari uang, uang. Pokoknya Fuad lah, tau Fuad ya? Fulus, uang, harta, duit. Pokoknya muter ya, itu ya. Itu loh Fuad Bawazir itu loh. Ya, itu pada saat saya datang ke tempat kelahirannya dia, kok ini ada bangunan besar-besar sekali, segala macam ada. Oh Fuad katanya. Fuad itu apa Pak? Fuad ya, Fuad itu ya fulus, uang, harta, duit. Muter terus. Gitu ya. Ya. Wa ta'isa Abdul Qamisah, dan celaka para penghamba pakaian. Ya, celaka para penghamba pakaian. Kenapa orang ini dianggap celaka? Karena tolok ukur kemuliaannya itu letaknya di pakaian. Ukurannya itu dari sudut harganya, dari sudut matching-matchingan, gitu ya. Biasanya ini yang biasanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu asal-asalan aja. Tapi kalau ibu-ibu itu antara jilbab dengan baju dan bawahan itu harus apa ini? Matching gitu. Maka kemudian kalau mau berangkat ngaji, jilbabnya itu urung garing di peme, karena matchingnya itu yaitu ya di setrika ijek rodok setengah teles dinggo. Kenapa? Karena memang matchingnya yaitu gitu ya. Padahal semestinya pakaian itu adalah libasan yuwari sawatikum warisa, yaitu pakaian yang menutup aurat ya, dan membangun apa ini? Keindahan ya, membangun keindahan. Jadi bukan berarti matching tidak boleh ibu. Matching itu apa nih? Boleh, tapi jangan menjadi penghamba pakaian. Malah enten sing ora mangkat ngaji jalaran antara jilbabe karo bajune niku ora matching. Bisa bayangkan. Ya. Ini adalah kemuliaan yang salah. Ya. Kemuliaan yang salah. Rasul kemudian melanjutkan nasihat itu, Tuba li abdin akhoda bi'inani farsihi fi sabilillah. Beruntunglah seseorang yang tidak peduli banget dengan uangnya, tidak peduli banget dengan pakaiannya, tidak peduli banget dengan rambutnya, tidak peduli banget dengan tampilannya. Beruntunglah orang ini yang mengambil kuda pelana, pelana kuda ya, untuk senantiasa ikut berjuang, berjihad di jalan Allah. Kalau dia ini mengeluh, gak ada yang menggapai ya, karena orangnya tidak diperhitungkan. Kalau datang tidak menambah, kalau pergi tidak mengurang. Wujuduhu ka'adamihi as'asa ro'sahu mughbaratan qadamahu. Rambutnya itu modal madul ya, kan? Saking gak sempat nyusunnya, karena semua waktunya itu dipakai untuk berjuang ya. Kemudian kakinya berdebu. Nah, padahal mulianya kita itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kaki kita ini ya, kaki kita ini berdebu, karena dia tidak akan bersentuhan, kata Rasulullah ya, tidak akan bertemu antara debu yang diperoleh karena berjuang di jalan Allah, sikile niku nganti plentangen gitu, plentangen. Itu dengan debu yang datang dari dengan api neraka. Itu enggak akan menyatu, kata Rasulullah. Oleh karena itu, tolok ukurnya semestinya ini yang paling penting. Maka ukurlah kemuliaan itu karena sedang beribadah kepada Allah. Ukurlah kemuliaan itu karena sedang berlaku taat kepada Allah. Dan ukurlah kemuliaan itu karena sedang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada di kalangan kita, setelah ngaji bersama kita ini, gaya hidupnya berubah. Oh, tadinya itu selalu pakai dasi. Ternyata diberitahu oleh ustadznya itu menyerupai orang kafir, jangan diikuti. Akhirnya tidak pakai. Dan kemudian dia pelihara jenggot, kemudian dia ini selalu berpakaian longgar dan panjang, dan celananya itu di atas mata kaki. Ketika dia berjalan, ya, berjalan, setiap kali berjalan dia suka ditanyai, memangnya di tempatnya sampean lagi banjir toh Mas? Gitu ya. Padahal yang sedang dilakukan oleh sahabat kita ini adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau apa ini jenggotnya itu lebat sekali kan kesannya itu mengerikan. Beda dengan yang senantiasa dipotong. Ini kelihatannya bapak-bapak banyak yang sering motong jenggot nggih. Ngaku saja ya. Nah, itu biar kelihatan klimis apa ini kayak metroseksual begitu. Ya, jawabannya tentu tidak demikian. Kita berupaya mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul dalam rangka menjaga kemuliaan tadi. Jadi yang saya angkat ini hari mulia itu lantaran Allah turun ke langit bumi dan kemudian memberikan pujian kepada hamba-hamba yang mana? Hamba yang duduk di Arafah dalam keadaan gak ngurus rambutnya, gak ngurus pakaiannya, gak ngurus apa ini? Kakinya, dan gak ngurus segalanya. Pokoknya isinya ibadah. Isinya adalah apa ini? Ibadah. Itu mulia di mata Allah. Maka bukan berarti kemudian nanti dalam konteks ini kita tidak berlaku kerapian. Salah. Yuwari sau'atikum warisyah itu adalah selain menutup aurat tapi juga membangun apa ini? Keindahan. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Menyukai keindahan. Saya pernah kedatangan seorang wanita minta cerai. Minta apa ini? Cerai. Setelah saya tanyakan apa yang menjadi penyebab minta cerai ini, rupanya suaminya niku ora tahu wadus. Bayangkan. Oh, jadi masalahnya demikian. Akhirnya hari itu tak kon kungkum semalam suntuk supaya bangkae niku nglothok kabeh. Iya. Karena ini ternyata dia ini, dia enggak mau saya nasihati, saya siapkan air panas gitu ya. Kemudian tak suruh mandi, sering sekali tidak mandi. Sering sekali tidak mandi. Akhirnya dia berketetapan, Ustaz, saya minta tolong disampaikan kepada suami saya minta cerai. Kenapa sebabnya? Kan nanti kalau ditulis di KUA kan lucu nih. Saya minta cerai sebab suamiku ra tau adus. Jelek banget. Gitu ya, jelek banget gitu ya. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan keliru. Jadi itu juga keindahan, bagian dari kemuliaan. Baik, yang kedua, kenapa mulia? Kenapa hari itu hari mulia? Itu adalah Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyatanikallah minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah itu membebaskan dari jilatan api neraka dibanding hari Arafah. Dibanding hari Arafah. Kenapa itu penting dibebaskan dari jilatan api neraka? Sangat penting, karena visi hidup kita ini, impian hidup kita ini, seperti yang disebut di dalam Ali Imran 185, adalah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari jilatan api neraka masuk surga, faqad faz, maka dia telah sukses. Jadi sukses itu apa? Yang penting masuk surga. Oke, silahkan. Anda mau masuk surga, tapi caranya lewat neraka dulu? Tentu tidak mau. Jadi yang dimau itu apa? Ya seperti di dalam arahannya Allah ini, yaitu zuhziha anin nar, selamat dari jilatan api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Itu yang paling penting. Jadi mlebu surga tanpa mampir neraka. Kalau mlebu surga naudzubillah mampir neraka, itu mengerikan sekali. Bayangkan ya, dalam ayat itu disebut ya, ulama nadzijat julutuhum, enten neraka niku Bu. Kulama nadijat juluduhum, ketika kulit kita ini gosong lantaran dibakar, baddalnahu juludan ghairah, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadukul adab, agar orang itu merasakan apa ini? Adab. Dan itu terus ya, terus. Kulama aradu ayyakhruju minha, ketika penduduk neraka itu pengen keluar dari neraka itu, surat As-Sajdah, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Na'udzubillah, sangat berbahaya. Apalagi lama kita di dalam neraka itu dihitung berdasarkan lama kita perharinya, yang perharinya itu setara dengan 1000 tahun. Maka kalau ada orang kafir di dalam ayat itu nantang kepada Allah, aku gak apa-apa, atau dalam bahasa sekarang ini, aku rapopo gitu ya. Aku rapopo. Popo, ini ngurasah ditambahi NPWP lho nggih. Nomor piro, wani piro, aja rasah. Nggih, aku ra popo gitu ya. Itu ketika menyebut kalimat itu, waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami ini tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Lenek rong dino berarti pinten Bu? 2000 tahun, bayangkan ya, 2000 tahun. Nah, kita ini yang uripe pun sewidak niku, sing terutama bapak-bapak pun sing ajeng sedo niki. Niki pun do bosen kok. Le nunggu suwe banget ngeten nggih. Hari itu suwe banget. Lah niki 2000 tahun. Rong dino mawon. Ya. Maka ini harus menjadi visi hidup. Oleh karena itu, karena tempat yang dipakai untuk membebaskan dari jilatan api neraka terbanyaknya itu di Arafah, di hari Arafah, maka kita berupaya untuk bisa menunaikan haji. Grekodono mencari dana, berupaya mengarahkan pendanaan kita ini untuk bisa menunaikan apa ini? Haji. Ini penting supaya walaupun sekali kita pernah duduk di mana? Arafah. Pernah duduk Arafah. Bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan itu menjadi lantaran, menjadi wasilah untuk kita terbebas dari jilatan api neraka. Duduk pisan kemawon. Maka ini penting untuk di kita. Salahnya di kita ini tentang persoalan haji ini, itu pertama kita suka memvonis diri kita masing-masing. Alah, kayak orang seperti saya ini yang penghasilannya segini, itu mesti ora iso munggah haji. Lah itu yang memvonis siapa yang tidak bisa munggah haji? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Apa dikira dengan apa ini? Dengan pekerjaan kita kemudian kita ini bisa, bukan begitu, tapi karena karunia dan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kaji kula kalau wingi niku mung 10 dino. 10 dino ora sah 40 dino. Ning kajine ora sah. Ora sah bayar maksudnya. Nah, alias gratis, ya, gratis ya. Jadi kalau saya bayar sendiri besar, wong visanya saja harganya minimal per orang itu 50 juta. Kalau sama istri jadi 100 juta, belum nanti tiketnya, belum nanti tinggal di sananya. Panjang banget. Ya. Kalau nunggu, saya dapat jatah sudah daftar niku 2023 selak mati ini. Okay. Tapi Allah takdirkan dipercepat. Diper apa nih? Dipercepat. Begitulah rizki itu. Begitulah rizki itu diperoleh dengan cara yang tidak dinyana-nyana. Maka kepada kita, berbuatlah yang terbaik. Karena yang ikut di dalam rombongan kami kemarin itu, Bu, itu ada orang-orang yang saya sebut secara ekonomi itu tidak pantas untuk munggah kaji. Karena rumahnya saja masih kontrak. Rumahnya masih apa nih? Kontrak. Anaknya banyak. Gitu. Lalu orang ini bisa kaji kenapa? Usut punya usut, ternyata dia punya anak yang bernama Musa, umur 5,5 tahun, hafal Quran. Gampang toh? Maka lantaran itu niku kemudian bapaknya Musa, mboke Musa, mbae Musa, gitu ya, itu semuanya dikajikan. Semuanya dikajikan. Ya hanya ngajari Quran kepada anaknya seperti itu. Gitu. Itu rizki namanya. Ya, rizki untuk memperoleh apa nih? Bisa hadir ke tempat tersebut. Oleh karena itu yang terpenting, Ibu, itu kita harus punya hasrat yang sangat kuat untuk melakukan traveling ke tempat tersebut. Kata Rasulullah, la tusyaddur rihal illa bisalas. Tidak ada hasrat untuk melakukan traveling ke kecuali ketiga tempat itu, Masjidil Haram, ya, idam-idamannya itu, Masjid Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya. Harus. Ya. Maka liburan Desember besok ini, pengen apa ini? Jalan-jalan ke Bali diurungkan, celengi. Pengen shopping ke Singapura diurungkan, celengi. Pengen jalan-jalan lihat Menara Eiffel, urungkan. Menara Eiffel itu mesti mbah. Oh, dong ngerti toh. Nah, ya. Nah, ya, artinya kita tidak ada hasrat orang beriman itu kecuali hasratnya itu untuk apa nih? Datang ke sana. Kalau tidak haji umroh, kalau tidak haji umroh, yang lainnya enggak begitu dipentingkan. Maka lantaran hasrat itu, Rasulullah mencontohkannya sangat luar biasa. Beliau ini ketika sudah keluar dari Mekah menuju Madinah, tinggal di Madinah bertahun-tahun. Kemudian ketika ada peluang untuk memungkinkan balik ke Mekah, maka dia kemudian berusaha untuk masuk ke kota Mekah. Surat Al-Fatih ayat 28. Bahkan kemudian ketika mau sampai di Mekah ditolak, dia pun tidak kecewa. Walaupun belum masuk ke Mekah, dia balik lagi ke mana? Balik lagi ke Madinah. Tinggal lagi di Madinah. Alah gampang. Iya, kalau sekarang Bali ini ku nek ko Blumbang teko Candi Sukuh niku yo cedak. Ning Mekah teko Madinah niku jarake 650 kilo. Mlaku engklek niku, Bu. Ya. Itu kalau kita kemudian balik itu betapa bayangkan. Nanti di tahun berikutnya datang lagi dan jalan kaki lagi. Itu bayangkan hasrat Rasulullah untuk masuk ke mana? Masjidil Haram itu kemudian menggebu-gebu terus sampai kemudian diabadikan dalam surat Al-Fatih ini, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Allah telah membenarkan mimpi rasulnya. Kalau Rasul itu bermimpi itu ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Nek mimpi ini jenengan dicokot ulo misalkan itu, takwilnya napa niku? Ya, itu beda, beda. Mimpi Rasulullah itu dikenal dengan ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, mimpi yang benar. Apa mimpi Rasulullah itu? Benar-benar akan masuk Masjidil Haram. Bayangkan ya, benar-benar akan masuk Masjidil Haram, padahal peristiwanya belum terjadi. Bahkan di dalam ayat pertama dari surat Al-Fatih, benar-benar kami nanti akan buka Mekah, inna fatahna laka fatham mubina. Ayat itu turun, Bu, sebelum peristiwanya terjadi. Sebelum peristiwanya terjadi. Ya, maka sesungguhnya yang dibutuhkan dari kita ini adalah apa, Bu? Hasrat yang kuat diikuti dengan kesungguhan, ya. Mujahadah dalam menggapai hasrat dan niat yang kuat ini. Seorang ustadz kita, Bapak Kiai Haji Amir Isha, pemimpin, salah satu pemimpin di Pondok Al-Mu'min Gruki, ya, yang terkenal dunia dan akhirat itu, Pak, ya. Itu dia dulu waktu masih menjadi pegawai biasa, hasratnya itu untuk naik haji luar biasa, ya. Akhirnya dia berketetapan pulang ke tempat tukang kayu bikin kotak hurufnya H. Hurufnya apa? H. Setiap kali pulang dari kerja, pulang dari ngajar, ada dapat hasil, sebagiannya langsung diplongke di situ. Diplongke ke mana? Iya. Ke kotak tersebut. Subhanallah. Kemarin saya dapat cerita dari beliau, kajine sak niki-niki pun ping 16. Bayangkan le munggah kaji niku ping 16. Apa dari kotak itu? Oh mboten, cara rizki Allah itu berbeda dengan kita. Itu menglantaran awal saja ya. Nanti untuk lanjutannya terserahnya Allah bagaimana menghajikan. Kebetulan muridnya niku yang punya sritek, bayangkan sing duwe napa sritek Pak Luk Minto ya. Jotek kok mangkat terus samben taun. Lah gandeng kaya kula niku, murid kula niku kados jenengan niku. Ya. Ngenes kula niku. Ngenes tenan. Nggih. Ngenes tenan. Gitu ya. Di sini yang Pak Luk Minto mboten nenten nggih. Nah. Sing punya amanah melu ngaji mriki mboten nggih. Nah, ya. Minimal ngoten kali-kali itu dijak ngoten nggih. Lah ini bayangkan kalau wingi niku Bu, kula munggah kaji niku niku sing diberangkatke 280. Niku sing biayai wong siji kemawon. Ya, wong siji kemawon. Lah niku duwite sepira Ustaz? Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. 280 niku dibiayai satu orang saja. Ya. Satu orang saja. Ya. Maka berarti kalau begitu orang Islam perlu sugih apa enggak? Sugih. Maka kalau ada orang sugih jangan suka diweden-wedeni. Ini salahnya kita. Jadi berupaya untuk memperoleh itu. Kajinya itu memang gratis. Jenengan tawaf niku gratis. Sing bayar niku pesawate karo ya, hotele, tempat tinggale karo mangane. Liyane niku nek ibadah niku semua ibadah niku napa? Gratis. Nggih, napa mulih kados jenengan niku senenge gratisan. Oh, enak banget nggih. Nah, ini penting kita perlu memiliki apa tadi? Hasrat, ya. Maka tancapkan sejak pulang nanti dari sini, setelah tak beritahu itu tancapkan garis itu. Saya pokoknya harus bisa haji. Bermohon bermunajat kepada Allah terus sambil berusaha. Terserah caranya Allah nanti akan menyampaikan tempat tersebut. Ada jamaah kami kemarin itu tukang becak Bu ya. Tukang apa ini? Becak di Sukabumi. Bisa munggah kaji. Usut punya usut, dia itu punya anak di sekolah ke di agama, anaknya itu pintar kemudian jadi ahli agama, kemudian diangkat oleh pemerintah Saudi ini, kerajaan Saudi. Kemudian sak bapak esisan, itu rizki itu begitu, ya, terjadi begitu. Ibu kawulo niku rumiyin tahun sewidak wolu, niku mboten kangkat munggah kaji kalian bapak kulo. Kajine rumiyin niku tesih nganggo kapal bu, ya. Telung sasi ngentim blokek ngoten niku. Bayangkan telung sasi melaku niku nggih. Niku ibu saya itu tidak bisa ikut. Bapak saja yang berangkat bersama nenek. Apakah kemudian rizki itu kemudian tidak bisa haji selamanya? Waktu itu dia tidak bisa ikut itu lantaran duite itu nek dinggo kaji niku sing go nyekolahke anak ini ku mboten. Akhirnya ibu niku ngalah. Ini penting nih. Ibu itu napa? Ngalah. Duwite nggo nyekolahke napa? Anak. Apa yang terjadi pada proses berikutnya? Kami-kami ini kemudian bisa sekolah. Bahkan takdirnya bisa sekolah ke luar negeri. Bahkan takdirnya kemudian punya pekerjaan, punya hubungan kegiatan dengan berbagai kedutaan. Apa yang terjadi ketika suatu saat duta besar Arab Saudi itu memanggil, kemudian pengen menghajikan ibu kami ini atas undangan raja. Jadi atas undangan apa ini? Raja. Nah, bisa bayangkan, ternyata itu dari 68 sampai 96 niku berapa tahun lema nasik niku, Bu? Ibu kula niku dodolan jalan dari rumah niku 9 kilo sampai pasarnya. Jadi le latihan sa'i niku pun pinten tahun niku. Nggih. Luar biasa. Tapi takdirnya ya dapat. Dapat gratis undangan raja lagi. Kemudian apa nih? Fasilitas termewah. Luar biasa undangan raja. Gitu ya. Ini penting supaya kita jadi pelajaran bahwa oh, jangan disepelekan cuman ngurusi anak, cuman apa ini? Ngasih anak. Bisa jadi wasilah rizki kita itu dari anak-anak kita. Bisa jadi wasilah rizki kita itu dari lantaran apa ini? Anak-anak kita. Bisa jadi kita besarkan saja, kita didik saja, kita arahkan di tempat yang terbaik, nanti Allah akan berikan rizki itu dari jalan yang tidak terduga duga. Ini penting untuk kita lakukan. Kelima keluarga saya ini kajine ora sah kabeh tadi loh, ora sah bayar tadi. Nah, maka mari kita memiliki hasrat itu dengan sebaik-baiknya. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah wasyahri haram. Wasyahri haram yaitu bulan yang kita sedang ada ini adalah bulan yang mulia, bulan yang terjaga. Bulan yang terjaga itu dalam surat At-Taubah ayat ke-36 Allah menyebutkan pada 12 bulan itu ada 4 yang haram, 4 yang dimuliakan, 4 yang terjaga. Haram itu artinya adalah mulia, terjaga, suci, dan terlindungi. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yang terletak di dalam kitabnya Allah hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 yang dimuliakan. 4 niku napa, Bu? 1 adalah Dzulqa'dah. 2 adalah Dzulhijjah. 3 adalah Muharram atau dalam bahasa Jawa Suro, bulan ini. Yang keempat adalah Rajab. Yang keempat adalah Rajab. Keempat ini dianggap sebagai bulan yang haram, bulan yang mulia, bulan yang banyak kebaikan di dalam bulan tersebut, bulan yang dilindungi, banyak kebaikan. Tapi justru di kita anehnya, di bulan Muharram itu atau bulan Syura justru menjadi bulan yang disirii, dikeramatkan. Kemudian dia semacam ada hal yang kalau kemudian kita lakukan sesuatu di hari itu, di bulan itu, kita mendapatkan bala. Naudzubillah, semua hari itu baik di mata Allah. La tasubbu dahra, jangan mencela terhadap masa. Semua masa itu baik. Tapi kok yo aneh nggih. Allah menetapkan itu bulan mulia, bulan suci, bulan terjaga, ya. Tapi di kita justru tidak ada yang berani untuk mengadakan perhelatan manten di bulan. Kenapa, Bu? Nyarengi sinten? Nyai Roro Kidul. Bonate ketemu Nyai Roro Kidul, Bu. Bayangkan itu, ya. Urung roh wawan mung jarene niku kemudian dia hindari betul. Dia pokoknya tidak mau. Sampai di tempat-tempat pertemuan penganten itu pada kosong semua untuk di bulan ini. Bahkan kegiatan sumbang-menyumbang itu juga, wah, duite utuh. Ya, duite napa? Utuh. Maka saya kasih tip, Bu. Kalau ibu punya putra atau putri pengen mantu, letakkan di bulan Syura. Engko sing nyumbang akeh. Engko sing nyumbang napa? Karena ora enek saingane. Ya ora enek saingane. Ya, ini penting untuk kita budayakan. Ya. Kalau perlu satu Syura. Ya. Kok masih ada yang kemudian melakukan perilaku-perilaku penyimpangan, ya, penyimpangan yang itu tidak dibenarkan. Bayangkan di malam satu Syura itu ada kirab Kiai Kebu Slamet, ya, di Solo, ya, di Solo. Dek wingin derek mboten, Bu? Alhamdulillah, karena wis ngaji enten wis karimah nggih. Nek nduk biyen gaene melu nggih. Ya paling sesekali Pak Ustaz gitu ya. Iya, tapi kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, kita harus tahu bagaimana mereka ini mengkultuskan kebo-kebo itu, ya. Padahal dia tidak ada bedanya dengan binatang kebo yang lain. Nek pengin tahu nggone ya jorok banget niku enten alun-alun kidul. Tontonan enten mriko. Niku ya padha karo kebone jenengan enten omah niku. Niku sami, tapi ini dikeramatkan. Dikalungi kembang, terus yang ngiring juga dikalungi kembang. Kemudian ibu-ibu niku mengiring di belakangnya. Engko nek letonge metu, bayangkan letong, benar ini letongnya metu itu apa, Bu? Coba ketika letongnya metu itu kemudian langsung ibu-ibu itu berubet, ya, dan barniku ngoraup, ya, barniku ngoraup, ya. Yang modern katanya ini scrub gratis, ya ini adalah tidak dibenarkan, ya. Tidak di benarkan. Tapi ini terjadi, melakukan perilaku-perilaku penyimpangan di bulan di mana itu dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Minha arba'atun furum. Memang tidak nyang ngisor ning ganti nyang dhuwur kono. Enten putih, Bu? Iya, tirakatan enten putih. Tawang Mangu, ya. Nah, Gunung Lawu, itu adalah sesuatu yang juga menyimpang. Apalagi le tirakatan enten gunung kemukus. Niku tirakatan enten berikon niku jenenge plus-plus, Bu. Karena ada ritual sek yang syaratnya ritual sek niku harus mencari pasangan yang bukan pasangan kita. Enak toh? Nah, itu begitu. Itu terjadi. Ya. Atau kungkum di Gajah Mungkur. Ya. Kungkum di Gajah apa ini? Mungkur. Semalam suntuk. Apa ya rakademen? Ya. Itu juga persoalan yang tengah kita hadapi. Semua keyakinan khurafat, kebid'ahan seperti ini, tahayul seperti ini harus dihilangkan dengan singkatan TBC. Penyakit apa? TBC. Napa penyakit TBC itu? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Tahayul, bid'ah dan khurafat. Pokoknya harus disikat habis. Ya. Ngisini-sini wis ngaji enten karimah pirang-pirang tahun masih melestarikan itu. Ya. Kalau perlu saudaranya mulai dinasehati, mulai diberi peringatan bahwa itu adalah kemusyrikan dan kemungkaran yang tidak dibenarkan apapun alasannya. Maka Syahri Haram itu artinya adalah bulan yang mulia, itu maksudnya adalah bulan Dzulhijjah. Pada bulan haram itu ada empat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Ya, satu lagi Rajab. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga adalah para sahabat menjawabnya dengan mengungkapkan wa fi ayyi baladin antum? Kalian sedang berada di negeri yang apa? Jawabannya adalah kami sedang berada di negeri yang haram. Fi baladin haram. Kami sedang berada di negeri yang disucikan atau dikenal dengan kita ini tanah suci. Ya. Tanah yang dimuliakan, tanah yang disucikan, dan tanah yang dilindungi. Paling tidak kata Rasulullah, tanah yang tidak akan diinjak oleh Dajjal itu adalah dua kota tersebut, yaitu kota Mekah sama kota Madinah. Yang lainnya tidak bisa luput dari kejahatan Dajjal. Napa mulai namung Blumbang, napa endi dhuwur sithik Besuli gitu ya. Nah, itu ya udah Dajjal mesti teko kono. Dajjal teko kono gitu ya. Napa mulai mriku gaene dinggo prostitusi, dinggo praktek-praktek yang jelek gitu. Praktek-praktek yang apa nih? Jelek. Maka le salate sampean itu tenanan supaya Blumbang niku ora ketekan apa niku? Dajjal. Tak ketekan Dajjal. Karena setiap kali kita sholat mesti kita meminta perlindungan apa, Bu? Dari fitnah Dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil masihid Dajjal. Ya. Itu yang harus dihindari terus. Ya. Fitnah masihid Dajjal. Wah, akan datang ke negara manapun kecuali ke kota Mekah dan Madinah tadi. Maka berhati-hatilah meminta perlindungan. Wujute niku dereng teko, wujute niku lak dereng teko, sebab niku nanti mendekati hari kiamat. Niku para pengagum Dajjal niku pun dugi mriki, pun dugi mendi Indonesia mriki. Dengan simbol dolar sebagai mata uang terbesarnya, maka kalau nanti lihat mata uang dolar, satu dolar niku ada piramid pucuknya niku goi mata satu. Itu lambang Dajjal, Bu. Lambang apa niku? Dajjal. Lambang sistem Dajjal, lambang perilaku Dajjal. Itu selamat. Negeri itu nanti itu selamat. Dan negeri kita tidak di bisa dianggap apa nih? Selamat. Nah, negeri yang disucikan dan dimuliakan ini saat ini tengah terinjak-injak dan diinjak-injak oleh pasukan asing, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik dengan cara semena-mena, bahkan menyedot minyak yang ada di tempat tersebut, mempengaruhi kebijakan di dalam beragama. Di dalam apa nih? Beragama. Beberapa waktu yang lalu itu pemerintah Amerika melalui kedutaan besarnya itu mengusulkan kepada pemerintah Saudi agar semua kurikulum yang ada di dalam kurikulum Saudi itu dihilangkan kata jihad. Dihilangkan kata jihad agar tidak terjadi radikalisme dan tidak terjadi apa nih orang-orang yang ekstrim. Maka caranya dihilangkan kata-kata apa? Jihad. Padahal kalau kurikulum itu mengacu kepada Al-Quran, di Al-Quran itu ada puluhan kali disebut kata jihad. Bahkan dalam catatan kami lebih dari 80 kali disebut kata jihad itu 80 kali. Jadi kehadirannya itu bukan saja mengambil minyak, bukan saja kemudian mengobok-obok tempat suci tersebut, tapi juga mempengaruhi kebijakan. Mempengaruhi kebijakan. Masih untung ada ulama-ulama baik yang tetap mempertahankan untuk tetap berkurikulum berdasarkan Al-Quran, tetap mencantumkan itu, karena ketika ini diserang, hada huwa khisnul akhir. Sebuah praktek pendidikan kalau sudah diserang seperti ini namanya benteng terakhir yang kita diserang. Sudah gak ada habis itu, gak ada benteng lagi. Maka kalau kita terpengaruh oleh sistem pendidikan mereka, lalu kita ikut, itu istilahnya namanya benteng terakhir itu sudah jebol. Sudah tidak apa ini? Aman lagi. Kita perlu mengambil anak kita dan nyekolahkan di tempat-tempat yang masih memungkinkan kurikulumnya Allah itu bisa diajarkan di tempat tersebut. Rasa ado-ado es karimah pun enten. Mau dari yang kelas kanak-kanak sampai kawak-kawak semuanya ada. Silahkan ngambil itu. Kita jangan kemudian justru tempat ini dipakai oleh orang lain, dimanfaatkan oleh banyak orang, sementara penduduk asli di sini anaknya disekolahkan di SMA ya, yang roknya niku sak menten, ngoten ta? Ya, roknya sak menten, yang pelajaran agamanya itu cuma 2 jam dalam seminggu. Lah itu apa? Gitu. Itu apa? Ya. Itu yang jadi masalah. Maka nanti jangan disalahkan kalau putrane ibu niku meteng sik. Itu gara-gara mendete sekolah salah dulu. Ya. Ada seorang bapak itu ya, punya anak satu perempuan cuantik pinter. Ya. Ya, pinter. Itu digadang-gadang masuk kedokteran. Oh, akhirnya disekolahkan di SMA. Ikut pergaulan bebas, ya. Pergaulan apa? Bebas. Ketika ikut pergaulan bebas inilah tahu-tahu anak yang manut, pinter, kemudian cuantik ini ternyata meteng 6 bulan. 6 bulan. Sekolahnya ngeluarin. Bapaknya tidak terima. Bapaknya tidak terima. Ini anak paling pinter. Iya memang betul. Tapi anak sampean tuh meteng, Pak. Ya. Akhirnya pulang niku ditekoki, "Nduk, jujur sapa sing metengi?" Apa jawabannya putrina? "Ngapunten, Pak, kula niku bingung sebab kathah sanget sing ngetengi." Ya, bisa bayangkan. Kakak kelasnya pinten, sesama sekolah pinten, bahkan pak gurune nggih enten. Harus piye coba? Ini sistem yang salah, sistem yang salah. Gitu. Masa nikahnya anak muslim itu nikahnya by accident, nikahnya karena ketangkap sama Pak Hansip. Itu enggak boleh. Kita harus menjaga itu dari awal. Ya, menjaga itu dari awal. Jadi kemuliaan itu harus dijaga. Oleh karena itu pesan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah itu begini. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada wa fi baladikum hada ila yaumin talqaunahu. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, harga diri kalian, kata Rasulullah, pesan yang pertama ini, karena ada 7 pesan, pesan yang pertama ini dia sebutkan demikian, adalah haram, adalah mulia, adalah suci, dan adalah terjaga. Maka tidak boleh dilecehkan sedikit pun. Jadi ada 5, Pak, yang tidak boleh dilecehkan yang dimiliki oleh kita itu. Yang pertama ad-din, agama kita. Yang kedua adalah ad-dima, darah kita. Tidak boleh tetes setetes pun oleh pihak lain dicederai lalu kita tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Atau yang ketiga adalah al-ahlu, keluarga kita, anak, istri maupun yang lainnya. Dilecehkan tidak boleh. Atau yang keempat itu adalah almal, harta kita. Dan yang kelima itu adalah al-irdu, harga diri kita. Ya, harga diri kita. Rasul bersabda, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka orang itu mati syahid. Bayangkan ya. Bela harta saja itu kita kalau terbunuh lantaran bela harta kita bondone dewe yang akan dilakukan kejahatan oleh musuh, kita ini matinya mati syahid. Bagaimana kalau yang kita bela itu agama kita, darah kita, harga diri kita, keluarga kita, maka jauh lebih besar daripada sekedar apa nih, harta yang bisa jadi itu bisa dicari, kalau hilang bisa dicari, itu pun suruh bela mati-matian, apalagi harga diri kita. Maka aneh banget ya, ketika ada orang muslimah itu tidak perlu dilecehkan tapi dia sudah melecehkan dirinya sendiri. Bagaimana dia melecehkan dirinya sendiri? Dia tidak menutup auratnya, bahkan memakai pakaian yang pakaiannya itu memang pakaian seronok, kemudian dia pengen seolah ada kalimat tertulis di pakaiannya, "Ganggu dong," gitu ya, seolah begitu. Itu yang terjadi, itulah melecehkan dirinya sendiri. Malah enten sing bapak-bapak niku yo wani-wanine diperhelatan niku nenteng bojone, ngeler bojone dalam keadaan bojone pakaiane setengah basah. Sak dodo ngeten niku lho, Bu. Bojone pakaiane broklat. Kotange ketok, jerone ketok, semua ketok kabeh. Itu mengerikan sekali. Justru kita melecehkan siapa ini? Ya, dirinya sendiri. Padahal ketika di zaman Rasul itu ada wanita yang dilecehkan jilbabnya oleh Yahudi di pasar Bani Kaunuko dengan ditaleni dengan harapan nanti naik ngadek kemudian ketarik jilbabnya dan terbuka apa ini? Auratnya. Sahabat Nabi yang lihat itu langsung mendatangi yang melecehkan itu dan bunuh. Bunuh. Padahal enggak ada hubungannya keluarga, enggak kakak, adik, enggak. Tapi dia lakukan itu. Ketika dilawan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ganti mas, Rasulullah masih menambah mengirim pasukan ke Bani Qainuqa itu untuk dia memberikan pelajaran kepada orang yang telah melecehkan harga diri kaum muslimin ini. Ini penting untuk kita miliki paham ini. Jangan melecehkan harga diri kita sendiri dengan cara yang salah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita ini baru sampai nomor 1 ya. Baru sampai nomor 1. Tadi pesannya ada berapa? 7. Berarti kalau tiap bulan berarti 7 bulan lagi baru rampung. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.